kathiran minadhanni, kebanyakan, yang banyak, minadhanni, yang berupa dhan, atau sebagian dari dhan. Ya. Inna ba'da dhanni ismun, ya, sesungguhnya sebagian dari dhan, ya, jadi, alhamdulillah, jadi kathiran minadhanni, kebanyakan, ya, sebagian dari dhan, ini dijelaskan setelahnya, inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari dhan adalah ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai. Ini, tajassus, ya, memata-matai. Wala yakhtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian itu mengghibai. Ghibah, yakhtab, ya, melakukan perbuatan ghibah. Ba'dhan, pada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah suka, apakah cinta, ya, ahadukum, salah seorang dari kalian, ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya. Apakah salah seorang dari kalian itu suka, senang, cinta, memakan daging saudaranya, maitan, ya, dalam keadaan bangkai. Fakarihtumuhu, maka tentu kalian itu membencinya, tidak menyukainya. Ya, makan bangkai, ya, daging saudaranya yang telah menjadi bangkai, ya, tidak suka tentunya, ya, membencinya. Ini itu perumpamaan, ya, apa tadi, ghibah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahimun, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya. Surah Al-Hujurat al-ayatu ats-tsaniyata asyrata. Ini bisa dilihat, ya, pada mushaf ataupun juga pada mushaf terjemahannya itu pada ayat ini. Berikutnya qala al-mudarrisu naktafi bihadha ad-darsi. Ya, naktafi bihadha ad-darsi, kita cukup, ya, pada pelajaran ini, ya, kita cukupkan sampai pada pelajaran ini. Kalau orang Indonesia mengatakan seperti itu kira-kiranya, ya, kita cukup pada pelajaran ini, atau kita cukup dengan pelajaran ini. Raji'u durusas sabiqata, ya, raji'u, ya, ulangilah oleh kalian, muraji'alah oleh kalian, ya, mengulang-ulang pelajaran. Ad-durusas sabiqata, pelajaran-pelajaran yang telah lalu, ya, pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Wajtahidu, dan bersungguh-sungguhlah kalian. Faqadiq tarabal imtihanu, ya, faqadiq tarabal afwan, faqadiq tarabal imtihanu, karena sungguh telah dekat, ya, iqtaraba, telah dekat. Alimtihanu, alimtihanu, ujiannya, ya, karena sungguh ujiannya telah dekat. Ya, ujian, ya, kalau di kampus, di universitas, di lembaga pendidikan, ya, yang formal semacam itu, ada ujian mungkin tiap semester, akhir semester, ya, atau yang semisalnya. Qala mukhtarun, kemudian Mukhtar berkata, kunna nadhunnuhu ba'idan fa'idha huwa qaribun. Kunna nadhunnuhu ba'idan, ya, ya, kami, ya, kunna, kami tadinya, karena kana itu maudhi, ya, jadi tadinya kami menyangka, nadhunnuhu, menyangka apa, ujian tersebut, ba'idan, jauh. Tadinya kami menyangka dia itu jauh, ya. Tadinya kami menyangka ujian ini masih jauh, masih lama. Fa'idha huwa qariban, maka tiba-tiba dia itu dekat, ya, ternyata ujiannya sudah dekat. Ya, tadinya kami menyangka ujian itu jauh, masih jauh. Ternyata, ya, di sini idza, apa, kalau dalam bahasa Arab, idza al-huja'iyah, jadi tiba-tiba, ya, tiba-tiba, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tadi, ternyata, ya, jadi tiba-tiba dia itu dekat, atau ternyata dia itu dekat, ya, ujiannya sudah dekat. Ini. Qala Hamidun, Hamid berkata, mata